Bapak Ibu, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang berbangga, kita semua dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim semua jemaat di dalam majelis ilmu kuliah Tuha yang berbangga, kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Taala. Nama masjid ini sebenarnya itu kata derivat atau kata sifat untuk Al-Azhar. Kalau ini komplek Al-Azhar, sekolah Al-Azhar, maka sebenarnya Asy-Syarif itu adalah kata sifatnya Al-Azhar. Karena saya alumni Universitas Al-Azhar di Mesir, itu nama Al-Azhar itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Azhar Asy-Syarif. Jami'atul Azhar Asy-Syarif, Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Kalau di sini jadi kebalik, Masjid Asy-Syarif Al-Azhar. Al-Azhar itu awalnya adalah masjid, bukan sekolah. Tapi masjid sekaligus institusi pendidikan, ya, yang kemudian dikasih kata sifat nama Asy-Syarif oleh para ulama kita terdahulu. Syukur alhamdulillah. Dan membawa pertama kali disampaikan kepada jemaah kita ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan teman-teman serta kita semua mengikutinya hingga yang mulia amin ya rabbal alamin. Waktu kita tidak begitu panjang, tapi saya ingin memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya dan perkenalkan saya pertama kali untuk mengisi kuliah Tuhan di tempat ini. Kalau di Al-Azhar Jakarta, di Al-Azhar Jakarta Permai, atau di Bekasi, ya, dan di Cakung itu sering saya kesini, tapi kalau di BNC ini baru sekarang. Rupanya ada juga Al-Azhar di BNC. Saya dari jadinya agak pusing sendiri, tempat ke masuk di Rota, kemudian masuk lagi ke komplek perumahan yang terus kita lupa, karena kita di alamat terus kita lupa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Taala, jangan hanya melihatkan Allah Subhanahu wa Taala. Pada kesempatan ini saya ingin berikan kajian seputar buku yang kami tulis dan baru diterbitkan beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Desember. Insya Allah nanti boleh dicari di Islamic Book Fair Senayan. Judul bukunya adalah Tafsir Ustaz. Kenapa harus Tafsir Ustaz? Kenapa sih gak yang lulus-lulus saja? Ya yang lulus banyak dan sudah biasa kan? Kita cari yang luar biasa. Kalau ada yang bertanya apakah Tafsir bisa Ustaz? Oh iya, mungkin. Sebagaimana Bapak atau Ibu mungkin ada yang bergerak konsultan hukum sebagai hakim atau dunia pengadilan itu ada sudah peradilan hukum ada peradilan seksual peradilan yang dijalankan oleh hakim-hakim yang keputusannya ngawur ngaco. Kenapa ngawur dan ngaco? Karena dari peradilan itu tidak mengikuti kaidah, tidak mengikuti prosedur hukum, atau menyakiti rasa keadilan masyarakat. Satu pengadilan misalnya mengadili koruptor yang dikorupsi itu uangnya misalnya 1 triliun, tapi cuma dikasih hukuman 3 bulan. Kira-kira itu peradilan tetap apa benar? Tetap. Ada pengedar narkoba, pengumum narkoba yang aturan hukum di Indonesia ini hukumannya adalah hukuman mati, tapi ternyata cuma dihukum 20 tahun dan sekarang diintegrasi, diberi pengampunan oleh presiden berkurangan hukumannya 2 tahun. Kira-kira itu keputusan yang tepat atau benar? peradilan besar, keputusan besar itu sangat mungkin terjadi. Dan bukan sesuatu yang aneh-aneh atau dibuat-buat, memang. Kalau seorang sudah mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwatnya, ilmunya lalu kemudian di nomor sekiankan, kaidah-kaidah yang berlaku juga ditaruh di nomor sekiankan, dia lebih mengikuti syahwatnya, lebih mengikuti keinginan nafsunya, mementingkan ideologi dan mazhabnya, menjadikan Al-Qur'an sebagai pengekor, sebagai pemberat, sebagai justifikasi, maka hasil daripada penafsiran para ajaran agama pun bisa jadi tersesat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para ulama sangat memberikan perhatian kepada siapapun orang yang berilmu, kepada yang berilmu. Artinya kepada orang yang tidak berilmu tidak boleh masuk wilayah itu. Kepada orang yang berilmu untuk menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah tafsiran. Orang yang berilmu saja harus taat prosedur. Bagaimana bapak kerja di kantor, ibu kerja misalnya di kantor ada SOP-nya, ya kan? Kalau tidak memenuhi standar operasional prosedur, itu melanggar aturan dan bisa kena. Itu orang berilmu, orang yang memiliki profesi yang benar. Apalagi orang yang tidak punya ilmu, itu tidak boleh masuk ikut-ikutan sarawih-sarawih memasukkan Quran sembarangan. Atau ingin mengulang-ulang ayat-ayat tentang hukum-hukum di dalam Al-Qur'an yang haram menjadi haram, yang haram menjadi haram, berbagai-bagai. Nah, oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2007 menetapkan 10 kriteria pedoman penetapan aliran sesat. 2007, ya. Salah satu poin, salah satu kriteria yang bisa menjadikan suatu aliran pemahaman itu menjadi sesat adalah MUI menyatakan kalau aliran itu menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir yang bagus. Itu masuk kategori aliran. Tentu banyak kriteria yang lain, ada yang mengingkari Rasulullah Muhammad sebagai Nabi terakhir dan Rasul terakhir, ada yang mengingkari kebenaran atau kasihan orang, ya, ada yang mengingkari kedudukan sunnah Nabi sebagai sumber hukum, ada yang mengingkari salah satu rukun iman rukun Islam, ada yang meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an atau Rasulullah wafat, ada yang suka mengkafir-kafirkan umat Islam di luar golongannya. Itu adalah termasuk ciri-ciri aliran sesat yang sudah diputuskan secara ijma oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2007. Salah satunya adalah menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah penafsiran. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Taala, kali ini saya akan membahas mengenai tafsir sesat yang di dalam buku itu ada 58 isi, mencakup banyak hal, banyak isu, ya, di antaranya tentang pluralisme agama, tentang liberalisme yang juga telah dipaparkan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2005, bahwa paham sekularisme, liberalisme dan pluralisme adalah paham yang sesat dan haram bagi umat Islam untuk mengikuti ketiga paham itu. Kemudian juga ada permasalahan aliran-aliran di Indonesia, ya, seperti Syiah, Ahmadiyah, Milah Al-Farah, yang ini juga menjadi fokus sorotan utama di dalam buku saya, Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini buku yang kemarin baru diterbitkan oleh Majelis Ulama Pusat tentang panduan mengenal dan mempelajari penyimpangan Syiah di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Islam ini adalah agama yang sudah sempurna. Tidak akan mengalami lagi penyempurnaan dalam hukum-hukum suci. Paripurna. Ya. Karena Islam ini satu-satunya agama apa? Yaitu yang menurut para ulama dikatakan Islam is the only true real religion. Satu-satunya agama baru yang benar dirinya ini adalah Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an, "Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Islam ini sudah sempurna dan diridhoi Allah untuk menjadi agama kita. Tetapi setelah kesempurnaan Islam ini tentu akan terjadi hal-hal yang bisa mengurangi dan menodai kesuciannya. Kita baca di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taha, "Fattahan fil ardi umama min musfarihum wa min mudhar." Islamnya sempurna, tetapi orang yang mengaku Islam ini kadang merasa Islam ini kurang sempurna, maka harus disempurnakan. Merasa kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, harus disempurnakan. Karena Islam ini ada hal-hal yang tidak boleh ditambah-tambah dan dikurang-kurang. Jadi problemnya adalah pada manusianya, itu muslimnya. Tetapi jika diberikan jaminan, kita diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan jaminan, "La yazalu ta'ayyatun min ummati khairina hatta ya'tiyahu amrullah wa hum zalimun." Hadis sahih. Akan ada kelompok umatku di mana mereka akan terus-menerus menegakkan kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran sampai datang ketetapan dari Allah kepada mereka, dan mereka akan terus seperti itu. Nah, apalagi diberikan kabar oleh Rasulullah SAW bahwa golongan daripada umatku ini ketika berdoa akan terpecah menjadi 73 golongan, perlu mungkinlah menawarkan semuanya akan satu neraka di seluruh satu surga. Lalu orang dia ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Nabi menjawab, yaitu ma'alaihi anawak sekali. Mereka yang berpegang teguh mengikuti apa yang aku sunnahkan dan yang diamalkan dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat. Dalam hadis yang lain dinyatakan waliyah jamaah yang malam itu selain dia mengikuti panduan Nabi dan para sahabatnya adalah mereka yang masuk dalam jamaah Islam bangsa. Dan ada satu lagi orang yang terbaik buat Abu Dawud dan Ibnu Majah, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin." Ini yang menjadi cikal bakal apa yang disebut dengan golongan Al-Firqatu Najiyah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu saudara sekalian, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dan mayoritas Al-Sunnah Jamaah ini ada banyak sekali. Ada yang bersifat internal, ada juga yang sifatnya eksternal. Yang itu sudah diprediksikan oleh kami sendiri dan juga di dalam Al-Quran. Ini beberapa darinya dan lebih jelasnya ada di dalam bagian seperti ini. Tantangan Al-Sunnah ini, terutama di dunia kontemporer saat ini, adalah secara internal yang muncul berbagai pemikiran-pemikiran ya, yang bisa menjangkalkan keimanan umat Islam, seperti disampaikan oleh Nabi yang dilihat oleh Imam itu Islam di Purwuru, yang pun anu tahrib al-bali masyarakat al-mukiri pada pemikiran dari distorsi yang dilakukan oleh kaum ekstremis atau manipulasi para penyandang dan interpretasi orang-orang yang tidak berilmu, lalu kemudian berani-beraninya untuk mengikuti kemudian gerakan kiri, kapitalisme, sosialisme, ya, sosial apa sosial demokrasi dan lain sebagainya. Saya kira nanti Bapak Ibu sekalian bisa diakses makalah saya ini ya oleh panitia, nanti mohon bisa disebarkan atau di one handphone-nya. Tapi secara singkat saya tidak ingin menjelaskan tentang kenaikan pelatihan ini karena waktu kita dibatasi sampai jam 9. Dan saya paham Bapak Ibu sekalian di sini adalah kajian yang tidak terlalu banyak. Kalau itu saya sedikit menyinggung saja tentang beberapa penyimpangan yang ditemukan oleh majelis ulama Indonesia mengenai paham atau aliansi di Indonesia. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dilakukan dalam pengalaman alam, ini tidak dilakukan. Tapi dia nanti MUI melihat atau menemukan fakta dari beberapa buku. Buku standar, baik itu dalam bahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia, bahwa penyimpangan manusia di Indonesia ini adalah yang paling pokok yang pertama mengenai prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu tentang keyakinan Al-Quran, seputar Al-Quran. Al-Quran ini dalam pandangan mereka disebut-sebut sebagai kitab suci yang palsu, yang tidak lengkap, tidak orisinil. Ya, saya tidak tahu tidak orisinilnya ini tawi satu atau tawi dua. Berarti yang dibaca oleh ibu semua, dibaca oleh bapak-bapak, oleh anak-anak kita, yang dibaca oleh orang tua dan anak-anak muda ini, itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Kalau kita mengingkari satu ayat di dalam Al-Quran atau meyakini ada yang dua, tidak lengkap, itu sama saja dengan mengingkari keseluruhan isi Al-Qur'an. Makanya di dalam keyakinan kaum Syiah ini ya, disebutkan di dalam kitab-kitab hadisnya bahwa orang yang masih dan benar itu jumlah ayatnya 17 ribu ayat. Sekarang total itu hanya 6236 ayat. Kemana kita? Bagi orang Syiah, karena mereka meyakini itu 17 ribu ayat, maka mereka menuduh Al-Quran ini telah diubah-ubah oleh para sahabat. Nah, itu. Kenapa? Karena mereka memandang dalam soal imamah, kepemimpinan Ali dan keturunannya, itu tidak disinggung-singgung di dalam Al-Quran, tidak menyebutkan Ahlul Bait, tidak menyebutkan keutamaan kepemimpinan mereka, maka mereka langsung menuduh dan menuduh bahwa Quran ini tidak layak asli, Quran ini tidak lengkap dan tidak orisinil. Yang asli menurut keyakinan mereka itu dibawa oleh Imam Mahdi Al-Mustadrak. Tapi Imam Mahdinya versi Syiah. Ya, itu disebutkan dalam kitab-kitabnya dan ulama-ulamanya bahwa ketika nanti Al-Mahdi turun, sebelum kiamat nanti dia akan membawa mengungkapkan Quran yang asli dan Quran semuanya yang ada di tangan kita saat ini semuanya nanti akan terangkat ke langit. Ini fakta, bukan dongeng, bukan legenda. Itu ada tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Bisa dilihat nanti di dalam fakta mereka. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putra putra dan keturunannya, semuanya meyakini keaslian Quran tetap Usman. Beliau pernah menyatakan, kalau bukan Sayyidina Usman yang melakukan pembunuhan itu, maka saya yang pasti akan melakukan. Beliau mendukung melakukan Usman di Hamka. Ada pihak-pihak yang merasa berkeberatan atau curiga diluruskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa tidak benar Utsman melakukan penyimpangan. Kami para sahabat Nabi menjadi saksi bahwa Quran dan Musa yang ditulis oleh Utsman dapat itu ditulis yang dapat kami semua kan dengan kesepakatan ijma seluruh sahabat Rasulullah SAW. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan Utsman yang melakukan itu, pasti saya yang akan melakukan. Amat seperti ini. Beliau juga saya ini akhirnya dibuktikan dari riwayat riwayat yang mutawatir bersumber dari Rasulullah. Ada empat jalur riwayat yang bersumber dari Rasulullah melalui Abdul Baik, melalui Hamzah dan keturunannya, itu yang disebut dengan riwayat Hamzah dan saya. Itu sanadnya semuanya lengkap dari Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Sa'id bin Ali, kepada Abu Sa'id bin Abi Thalib, kepada Muhammad bin Abi Thalib, bin Abi Thalib, dan disampaikan kepada Ja'far Thalib bin Muhammad al-Nasir kepada Hamzah dan saya. Jadi riwayat ini, sanad ini membuktikan secara tegas bahwa tidak ada Quran yang lain selain Quran yang ada pada zaman sekarang disepakati oleh seluruh sahabat tadi dan juga oleh seluruh keluarga Abdul Baik Rasul dan para dan Nabi di Nabi. Kalau ada orang yang menyatakan Quran ini palsu, Quran ini kurang seperti yang dinyatakan oleh Syiah, itu dongeng, itu mitos, itu penyimpangan, itu penyimpangan kepada kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'an diberikan jaminan, diberikan garansi, ya, inna anzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an ini dan kami pula yang akan menjaga, memelihara dari segala macam penyimpangan yang dilakukan untuk Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sebab itu kita harus mewaspadai dan berhati-hati ya, terhadap aliran Syiah yang berkembang di Indonesia ini. Karena yang dikembangkan ini adalah Syiah Imamiyah 12. Apa yang dulu oleh ulama-ulama kita disebut dengan Ar-Rafidhah. Mereka yang menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, mengkafirkan ulama Rafidhah dan para sahabat sahabat Rasulullah. Bicaranya kan pura-pura mendukung dan mengagungkan Abdul Baik Rasulullah. Nah, caranya dia bermain halus sekali untuk menipu dan memanipulasi umat Islam. Ini yang harus diwaspadai. Kalau itu nanti kalau ada yang ingin dapatkan dulu itu bisa diakses ya. Ada di yang pusat. Nanti kalau perlu lebih bisa dikirimkan ke dalam nanti. Bapak Ibu Bapak sekalian, nyata berbagai tafsir atau pemahaman-pemahaman ini yang dilakukan oleh kaum mitra di Indonesia. Kaum mitra ini memiliki akidah tersendiri. Kalau kita umat Islam memiliki akidah kita seperti kalangan Ahlussunnah itu ada akidah Qadariyah, ada akidah Asatidiyah. Ya, kalau mitra ini juga punya akidah juga namanya akidah Mitraliyah. Akidah mitra yaitu mereka mempromosikan dan mengkampanyekan paham apa yang disebut dengan paham pluralisme agama di Indonesia. Atau kita jadi dari tiga akidah mereka melakukan penyimpangan, ya, karena mereka mengkampanyekan ya, satu keyakinan yaitu pluralisme agama yang telah dipaparkan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 bahwa pluralisme agama itu adalah satu paham yang menyatakan bahwa semua agama itu sama benar. Semuanya adalah sama-sama jalan menuju Tuhan yang sama. Tidak boleh mengikut atau pokok satu agama mengklaim bahwa agamanya yang paling adalah agama yang paling benar. Semuanya benar dan sama-sama sah menuju Tuhan. Jadi paham itu sudah banyak ulama. Kalangan-kalangan juga perguruan tinggi, makanya kita mesti hati-hati ya, dan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam ini, kalau kita tidak itu bisa menggelincirkan akidah kita, kemurnian akidah kita. Tidak bisa mengatakan bahwa inna lillahi satu-satunya agama yang benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Yang intinya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama yang lain ketika masih aslinya benar, tetapi ketika sudah ditinggal oleh para nabi dan rasulnya, dilanjutkan oleh umatnya, ini kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan, distorsi-distorsi yang itu kemudian tidak dibenarkan dan diluruskan oleh Al-Quran. Contoh, keyakinan tentang konsep Tuhan itu tiga atau Trinitas yang ada dalam agama Kristen diluruskan oleh Al-Quran dengan turunnya wahyu firman Allah Ta'ala surat Al-Ikhlas qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi lurus lagi tauhid yang tadi dilecehkan, diselewengkan oleh ya pengikut Nasrani, dikembalikan lagi kepada rayanya yang benar, yang sempurna datang dari Allah Subhanahu. Ketika konsep tentang Allah juga diselewengkan oleh agama Yahudi, oleh pengikut Yahudi, mereka mengatakan bahwa kami ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah. Allah itu adalah Tuhan, Tuhannya untuk Bani Israel, bukan Tuhan bagi seluruh orang yang besar. Itu penyimpangan yang dilakukan siapa? Yang dilakukan oleh para pengikut Yahudi, penerus lanjut umatnya Nabi Musa alaihissalam, padahal Nabi Musa tidak mengatakan demikian. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Ketika dikatakan oleh orang-orang, ketika ditanya dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun, ditanya Fir'aun ini nanya kepada Nabi Musa, wa ma Rabbul Alamin, siapa itu Tuhan alam semesta? Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, itu di secara tempatnya ada dalam surah Toha, dalam surah Manama, surah Soal, kita bilang. Artinya para nabi dan rasul membawa konsep tentang Allah ini adalah Allah bagi seluruh bangsa, seluruh alam semesta ini besar. Tapi kemudian orang-orang Yahudi seperti Nabi Musa alaihissalam mengkhususkan, mengeksklusifkan Allah ini hanya menjadi ini berbahaya. Ini makanya diuruskan oleh Al-Quran dengan banyak menyatakan ketika kita baca terus setiap sholat suatu pahayaan itu sudah membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji adalah milik Allah Tuhan seluruh alam, alam semesta, semua bangsa, semua alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah ini untuk meluruskan akidah yang lebih. Islam ini agama yang menyempurnakan muhaiminan wa musaddiqan, yang membenarkan agama-agama yang sebelumnya yang memang itu masih asli, dan muhaiminan yang menjadi batu penguji, yang menjadi tolak ukur kebenaran buat akidah agama-agama lain. Jadi jelas Islam ini agama yang paling sempurna, yang paling benar dari Allah Taala. tapi oleh orang liberal ini dibelokkan bahwa pemahaman tentang agama jangan eksklusif, jangan mengklaim kita adalah agama yang paling benar, ya di sisi Allah Subhanahu semuanya sama-sama benar. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, Allah berikutnya yang dilakukan oleh kalangan liberal ini adalah rekonstruksi, bukan hanya rekonstruksi hatinya. Kalau hati yang tadi dirusak dengan paham pluralisme agama, merusak ketauhidan, merusak konsep Islam sebagai agama yang final, yang otentik, yang benar dari Allah, maka yang kedua yang mereka lakukan adalah rekonstruksi syariat. Apa yang rekonstruksi syariat? Yaitu upaya untuk merombak dan mengkaji ulang syariat Islam agar sesuai dengan kemauan mereka, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan sosial. Kalau hukum-hukum yang dilakukan orang-orang itu secara global mungkin bisa menyesuaikan perkembangan zaman, perkembangan sosial. Tapi masalah muamalah ini terus berkembang dengan cepat. Transaksi keuangan, transaksi muamalah, kemudian masalah makanan, minuman, ini berkembang dengan cepat. Teknologi juga berkembang dengan cepat. Agama juga memberikan respon, memberikan nilai. Tetapi kalau ada upaya-upaya untuk menghasilkan pula hukum-hukum Al-Quran yang halal, kemudian menjadi diharapkan, yang halal lalu kemudian menjadi halal, nah ini yang tidak diterima oleh para ulama. Contohnya, misalnya orang Israel ini, mereka tahu ada ayat yang melarang perkawinan beda dalam surah Kristen ataupun orang Muslim. Kalau sekarang sebenarnya ada yang tahu ya. Ibu katanya lakinya udah masuk Islam malah, ternyata balik lagi. Akhirnya, harus selamatkan itu pak. Siapa yang mau sesuatu yang jalan? Yang lebih muda ya mungkin masih muda, masih jaga, tolong diselamatkan kepada kalau saya disuruh menyelamatkan nanti malam-malam kamu yang belum menikah saja coba harus lari, harus lari. Karena proses kristenisasi itu bisa nanti terus berlanjut dengan cara manusia perkawinan seperti ini harus hati-hati. Pemudi-pemudi, ya, muslimah, anak-anak muda, harus hati-hati dalam bergaul. Jangan asal mau enaknya, ya, jangan kelihatan asal kerennya, ya, asal keren, asal apa, bisa menyimpati, tidak menarik, rupawan, hartawan, banyak duitnya, ya, dia akhirnya memperlakukan akidahnya. Perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim diharamkan di dalam Al-Qur'an. Apa yang ini sekarang atau kemudian ini diharamkan? Muncullah paham-paham yang mengusut amalkan kalau ini tidak agama. Dulu dimulai tahun 2001 ketika muncul buku terbit judulnya Bikin Minta Agama. Sekarang setelah 12 tahun berlalu, ketika gagasan awal itu mengharapkan kawin beda agama, lalu kemudian muncul ya satu dua orang yang jadi apa namanya itu penghulu bayaran, pengurus swasta tapi beda agama. Sekarang setelah 12 tahun muncul buku terbit, saya lihat di media sosial di internet, judulnya Fikih Keluarga Lintas. Gimana daftar rumahnya di rumah tersebut? Lalu apa yang sudah diharapkan oleh Allah kemudian ini diikuti atau pulang? Oh ini itu Allah ini. Apa yang sudah diharapkan kemudian itu pulang? Saya harap ini buat saya. Perkawinan sejenis. Ada enggak kucing yang mau pertama jantan? Hah? Enggak. Atau kucing betina dengan kucing betina mau? Monyet jantan dengan monyet jantan mau? Ada? Pernah lihat? Semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah tempat-tempat terlihat sendiri. Termasuk manusia, kalau ada manusia yang mau kawin berpasangan dengan sesama jenis, berarti dia melanggar kodratnya, sunnahnya dari Allah Subhanahu dan itu diharapkan dengan dalam Al-Qur'an. Lantaran ada upaya-upaya perang-perangan untuk melegalkan hubungan homoseksual, melegalkan perdagangan. Ada yang gagah-gagah ya, menulis ketika mewawancarai, dia mengatakan Allah hanya melihat orientasi ketakwaannya bukan orientasi seksual. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah orang yang homoseksual itu bertakwa? Kata si ibu ini yang penting masih menjalankan sholat, berbuat baik kepada tetangga, tidak peduli apakah dia homo atau lesbi. Yang penting kalau masih tetap beribadah, dia adalah muslim sejati. Padahal di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan lisan Nabi Lut, ya, dia mengatakan kepada kaumnya, ingatlah itu dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kaumnya ini siapa? Kaum yang melakukan praktek homoseksual. Allah bertamu, kenapa kalian tidak takut, tidak bertakwa kepada Allah? Nabi Lut bilang kepada kaum homoseksual, kalian ini tidak bertakwa, maka bertakwa. Laku ada orang yang sekarang kamu bergelar profesor, mengatakan dan apa homoseksual yang penting bertakwa ini? Gila banget. Lebih hebat Nabi Lut apa profesor itu? Nabi Lut itu dapat panggil dari Allah. Beliau mengatakan begitu, kenapa kamu semuanya tidak bertakwa? Itu adalah wahyu dari Allah. Artinya, orang yang melakukan penyimpangan seksual, kalau ngomong seksual itu tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Mengikuti, menjalankan semua perintah Allah yang baik, semua yang baik, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah salah satunya adalah perbuatan homoseksual. Aku cara berpikir ini aja nggak nyambung. Aku bisa mengatakan homoseksual bermakna. Padahal sudah jelas-jelas sesatnya, salah. dalam memahami maksud dari Al-Qur'an. Bapak Ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu kita di Indonesia ini sebagai bangsa yang populasi penduduk muslimnya ini terbesar di dunia, kita harus menguatkan kembali simpul-simpul iman. Indonesia ini bangsa besar, muslim terbesar di dunia, tapi sayangnya kita ini seperti autopilot. Karena ini kendaraan tapi tidak ada supirnya. Tujuannya kemana tidak jelas. Siapa yang menjaga mengawasinya? Bo. Tak ngerti. Ini sangat berbahaya. Indonesia ini jadi pasar bebas bagi ekonomi liberal, pasar bebas bagi budaya liberal, pasar bebas bagi semua teori-teori politik yang liberal, sampai juga Indonesia sekarang ini menjadi pasar bebas bagi aliran-aliran keagamaan paham-paham agama yang liberal. Jadi bukan ekonomi saja yang liberal, bukan budaya saja. Kemarin baru ini budaya anak-anak muda sekarang ini budaya orang lain. Bapak-bapak lagi gimana? Apa yang kurang saya jangan-jangan anak-anak sekolah lagi juga ada yang kesulitan. Nah, ada tak ini? Awal ya, hati-hati ibu kalau macam ini harus mengawal anak-anak ini. Tidak ada jaminan sekolah di tempat atau di institusi pendidikan Islam dengan label Islam, lalu kemudian dia ikut-ikutan merayakan hari-hari kemusyrikan kalau saya seperti itu. Terus ketiga, bukanlah semata-mata untuk mengkristenkan umat Islam, Tetapi misi yang paling penting daripada itu adalah kita para pemimpin kaum Israel ini harus membentuk generasi muda umat Islam yang jauh dari nilai-nilai Islam. Ini cara yang paling efektif, cara yang paling mujarab untuk menghancurkan umat. Anak muda tidak ada akhirnya, tidak ada akhlaknya, tidak ada ilmunya lemah dari umat ini dari sama itu. Dijajah oleh orang lain. Ya. Jadi sasaran hukum bagi aliran-aliran sesat. Jadi bagaimana dia menjauh Tuhan? Kelihatannya cuma liberal ini enak. Kelihatannya enak, tapi kan masuk. Kelihatannya enak, awet enak, enak kelihatannya. Pertama jadi, wah, ini katanya bisa mengurangi jumlah kelihatan penduduk. Ini yang terwakil populasi dunia ini mengungkap termasuk penduduk Indonesia ini katanya adalah pasangan heteroseksual ya, yang laki-laki sama perempuan jadi anak. Ya, semakin banyak penduduk kita, artinya kata mereka para pembela kaum gay dan homoseksual ini kalau ingin menekan jumlah penduduk dunia ini maka lakukanlah perkawinan sejenis ini. Kelihatannya hebat. Ada lagi nanti sekarang yang dirumuskan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender. Gender menurut siapa? Gender menurut Islam bukan berarti kesamaan nominal 50-50. Keadilan gender di dalam Islam ini sudah ada ya, di dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan antara anak dan perempuan derajatnya yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat yang menyatakan kaum laki-laki yang beriman, wanita yang beriman itu semuanya sama derajatnya di hadapan Allah. Sholat berjamaah ibu-ibu dan bapak-bapak kan tidak ada yang berkurang, sama tidak berkurang. Puasa sunnah yang penting, puasa wajib Ramadan, pahalanya kalau laki-laki dan perempuan kan sama. Tidak diskriminasi kan? Kalaupun di dalam bab sholat berjamaah dibedakan laki-laki di depan perempuan di belakang, itu bukan diskriminasi. Kalau itu dianggap diskriminasi, kenapa itu ulama-ulama perempuan di dalam Islam, istri-istri orang-orang hebat, mereka tetap bermakmum kepada imam laki-laki dan tidak merasa terhina? Karena profesor perempuan makmum di belakang suaminya laki-laki. Jangan dulu saya pun sekarang sudah ada profesor. Eh, setelah kamu derajatnya ilmunya di bawah saya. Saya profesor, kamu juga bisa. Jadi kamu harus mampu kepada saya. Ini terus. Ada lagi yang mau penyamatan, akikah kambing itu tidak boleh buat satu lagi satu perempuan samakan saja. Satu laki-laki, satu perempuan, atau dua perempuan, dua laki-laki. Tidak usah dibedakan. Nah ini sudah menyangkut masalah kaidah-kaidah agama. Sekarang mau dibatasi ya dengan apa namanya paham kesetaraan gender. Perempuan harus keluar rumah, bekerja, komersil, harus urusi anak juga. Ya. Nanti nggak boleh nggak mau urusi anak harus sama terima kesetaraan. Laki-laki dan perempuan masa perempuan urusi anak. Makanya nanti anak-anak yang diberikan kepada daycare. Ya, kepada tempat penitipan penampungan anak suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya dititipin sama BKM-BKM yang itu ada di beberapa tempat. Lalu bagaimana fungsi ya, pembinaan anak ini ya, harus diikat oleh masyarakat besar yang ada konflik atau konflik dari pembicara itu harus orang tua. Dalam daftar DPD pemilu, daftar caleg DPD, daftar calon tetap, bukan DPD. DPD daftar pemilu tetap itu orang-orang di luar itu. DPD harus tiga dari sepuluh orang tua. Nanti diarahkan oleh undang-undang keterangan dan jajar ini bahwa laki-laki dan perempuan harus 50-50 komposisinya, baik di dalam lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Jadi setengah tahun perempuan nanti bakal keluar rumah, dan setengah tahun laki-laki akan balik ke rumah. Bapak ibu sekalian, mereka menganggap peran ibu sebagai ibu rumah tangga itu sesuatu yang mahal, tidak mungkin. Pokoknya harus menjadi wanita karir. Pokoknya harus menghasilkan uang. Tidak mungkin. Padahal penasnya dari wanita dalam sesuatu. Maka wajib suami yang menampaknya. Enak-enak, enak. Pasti tunjangan setiap hari, setiap bulan. Utang ibu, kalau ibu yang utang, yang nanggung ya. Wah, orang nantinya ke suami. Kalau nanti ke ibunya, ibunya dulu. Tapi utangnya suami, tidak ada di ibu yang menanggung. Ini dua kan? Tidak kurang, memang begitu lah. Jadi ada yang disebut dengan apa namanya, makhluk, ada makhluk, ada keuntungan, ada kekurangan. Semua yang kurang-kurang dari kaum perempuan, semuanya ditanggung oleh laki-laki. Kan enak, di kurang-kurang dengan masalah. Katakan di Allah, Allah Bisa menyatakan kalau ada seorang wanita yang soleh meninggal dunia dan pada saat itu suaminya telah meridhoinya, wanita itu pasti akan Allah masukkan ke dalam surga dan dia boleh pilih dari pintu mana yang dia memakan. Amin. Ya Allah. Hanya cuma soleh makan seorang suami. Ya. Tidak perlu mana-mana, tidak dikasih kerjaan, dan apa-apa. Tidak disuruh cari masalah. Itu hanya bukan wanita dalam sekolah. Tapi itu kalau orang feminis, itu peran sebagai ibu rumah tangga itu peran yang apa namanya, katanya penjagaan laki-laki atas perempuan. Makanya kalau perempuan harus menuntut gaji dari suaminya, cuci piring harus ada gajinya. Di pokok anak harus ada gajinya dari laki-laki, mempel nyapu harus ada gajinya dari laki-laki suaminya. Nah itu kalau itu yang sudah seksis, sudah gender, yang dipengaruhi oleh para feminis global dan tidak sesuai dengan kultur dan agama kita sebagai umat Islam. Inilah tantangan di antaranya Bapak Ibu sekalian yang apa namanya dapat kami sampaikan, yang itu semua ada di dalam buku saya. Ada sekitar 520 halaman, tapi bahasanya insya Allah tidak terlalu beratnya. Jadi itu bahasa apa, jurnalistik, ya, tulisan-tulisan di media massa. Ada tafsirnya, ada beberapa ulamanya, bagaimana kita meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu semua. Insya Allah mudah-mudahan bisa membantu kita kontribusi bagi umat Islam untuk menjaga akidah, menjaga syariat kita, agar kita menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bawa hanya beberapa eksemplar dari depan. Kalau yang berminat silakan menghubungi panitia masjid. Terima kasih dari saya materi yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan selama ini bisa terus berlanjut. Ada wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara yang menyampaikan kalau jadi kepada kita semuanya. Mungkin ada yang mau tanya. Pertama, konstitusi. Ketika di negeri-negeri Islam yang lain, Muslim yang lain, di dalam konstitusinya dinyatakan Islam adalah agama negara. Dan yang dimaksud dengan Islam itu adalah berdasarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang berlaku di Islam semua negara Muslim, ya, itu yang tersekuler. Itu Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Malaysia, Brunei, itu semuanya menetapkan Islam adalah agama negara. Jordania, Maroko, Tunis, Islam adalah agama negara. Sehingga menjadi tugas konstitusional, kewajiban pemerintah, kewajiban negara untuk melindungi Islam agama Islam. Terutama yang dimaksud Islam itu adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga di Malaysia, ketika dikeluarkan aturan fatwa dari Menteri Persekutuan, kemudian aturan pemerintah yang melarang aktivitas kegiatan kaum Syiah bahwa disebut sebagai aliran sesat dan haram di Malaysia dan di Brunei, mereka punya landasan hukumnya karena menyatakan itu bersama negara secara konstitusional, karena negara ini konstitusinya menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan masyarakat Islam yang berlaku adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak ada, sehingga sekali lagi yang menjadi benchmarknya, menjadi kenyataannya adalah ulama. Majelis ulama dalam hal ini berkewajiban mengayomi. Selama itu belum ada, ini tugasnya MUI, jadi belum menjadi tugas negara. Oleh sebab itu, kenapa kalau Ahmadiyah misalnya yang berada di dalam negeri itu tidak menyebutkan dalam berapa harus dikeluarkan? Tapi harus diterbitkan, harus diterbitkan, dan sebagainya. Padahal tidak ada tuntutan pembubaran Ahmadiyah di Indonesia. Padahal impact menjadi impact, naik status stabilnya menjadi impact di institusi presiden. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena presidennya tidak pernah berkewajiban. Tidak ada tugas konstitusinya, undang-undangnya menyuruh untuk melindungi agama Islam. Ini kelemahan kita secara konstitusional. Saya sampaikan di mana-mana, termasuk di Majelis Ulama, dan sampaikan ini penting untuk diperjuangkan oleh MUI dan kalau kita ini memahami Islam yang tidak terlalu takut, kita disibukkan, kita menjadi konflik tentang apa di internal umat Islam karena munculnya adalah pusat, kita tidak untuk membangun negeri ini. Selama ini belum diberesin, kita kemudian akan berpikir terus. Jadi, ya tetap sepanjang ini MUI melakukan kewajibannya menegakkan amanah dan nahi munkar bersama sama pemerintah untuk mengingatkan pemerintah menerbitkan peraturan yang besar ini yang sampai meluaskan pelakunya atau dilakukan dengan yang besar. Yang kedua mengenai agama, kebenaran agama, ya itu ada dalam Quran. Jadi naik kembali di dalam soal Islam dan Islam. Ada lagi yang 45 jawab. Ia bertanya kepada Islam dengan pelaku peradil. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima oleh Allah Taala. Walaupun kita tidak mengambil ini dan tidak akan diterima oleh Allah. Yang mana penegasan Islam sebagai terbesar adalah yang benar, tidak Allah tidak diterima selain Islam, itu adalah dalam Quran. Di dalam kalimat Nabi, demi dua kali dinyatakan, Wallahi nafsu Muhammad di biyadi, demi nyawa Muhammad yang ada di tangan Allah SWT, tidaklah lam yasma' bi ahadin min hadhihi al-ummah illa huwa yuridu Allah qadir Bilati kursiru dihi Tumpalakiti bilati kursiru dihi Ilakan masalah. Demi Allah kata Nabi, tidak akan mendengar seorang Yahudi dan Nasrani terhadap apa risalah yang telah dibawa oleh Rasul ini, kemudian dia tidak mau menerima, tidak mau percaya kepada risalah ini, maka kata Nabi, apa tindakan yang dilakukan orang itu adalah penghuni neraka. Itu sikap yang tegas internal akhirat umat Islam. Tetapi dengan keyakinan yang baru itu tidak boleh kita memaksa umat lain untuk terlalu menjadi Islam masa depan. Di dalam Al-Qur'an apa-apaan tetap dihubungkan. Saya menghubungi apakah kau ulama akan memaksa umat sehingga mereka mau beriman tidak. Karena iman ini urusan pribadi, pilihan. Mansyaa falyu'min wa mansyaa falyakfur. Siapa yang mau beriman dari apa? Yang mau kafir jangan kafir. Ya. Yang sudah beriman jangan berani-berani, jangan bersempat-sempat berpikir untuk menolak ajaran Islam ini umat Islam. Harus ada istiqomah konsisten dalam tindakan sesuai dengan apa yang diucapkan. Ini ternyata Islam. Tidak boleh kita memahami umat non-muslim hanya menanamkan beda agama. Yang menjadi alasan kita boleh berjihad bismillah disyariatkan jihad itu kalau orang non-Islam membunuhi, menzalimi, mengusir umat Islam dari dirinya. Kalau Rasulullah itu bukan jihad. Pertama ada alasan itu, tidak boleh kita memahami umat non-Islam. Apalagi masalah kita pun itu melihat itu cuma dari jalannya mereka dalam seharusnya dari aku. Dan yang ketiga tentang kekerasan dari sebagian umat Islam, saya kira kekerasan ini kita sepakat itu bukan manhaj dakwahnya umat Islam, tapi yang betul adalah ketegasan Muhammadur Rasulullah lebih nama Abu Asyidaw dan lupa bersikap bukan keras, bukan memerangi semata-mata mereka berbagi tegas. Itulah cirinya umat Nabi Muhammad SAW tegas. Aturan hukum harus tegas. Minuman keras jangan dilegalkan. Perzinahan jangan dilegalkan. Harus diberantas, harus dihukum. Sebab-sebab penyebab-penyebabnya, faktor-faktornya harus diselesaikan. Kalau ada ekonomi, mata ekonomi harus diselesaikan. Kalau masalah ternakan keluarga harus diselesaikan. Ya. Jika tidak ada alasan orang melakukan prostitusi, melakukan perzinahan, melakukan ini dan lain sebagainya, itu baru tegas. Kalau pemerintahan tidak mau menegakkan hukum, ini bahaya. Ada aturan antiraklah dihormat, tapi tetap dilegalkan, tetap diperjualbelikan secara bebas, bahkan tanpa melihat usia dan umur. Nah ini bukan pelanggaran hukum. Kalau hukum yang dilegalkan, maka masyarakat bisa berbeda sendiri-sendiri. Ini yang terlalu itu dalam melakukan pengalaman pendidikan, masalah apa harus berkoordinasi dengan pemerintah, karena mereka yang memiliki otoritas, memiliki kewenangan untuk menertibkan kondisi yang tidak baik di tengah masyarakat, jangan menampilkan aspirasi keberatan. Yang ada ini sekarang kejadiannya persoalan pendirian rumah, pendirian pendirian rumah itu adalah ya, ini bukan menata-nata umat Islam menolak pendirian rumah itu. Tetapi ada penyalahgunaan, ada manipulasi surat izin IMB untuk mendirikan rumah yang ada jika ini masih emosi umat Islam. KPP dikumpulin, ditipu orang banyak buat ini, ternyata dibikin itu tidak sesuai dengan peruntukan. tidak mendapatkan izin dari warga sekitar. Bukan umat Islam menolak keinginan mereka, tapi semata-mata terkait dengan masalah keinginan. Yusuf Kala, Pak J.K. teman bilang tidak dapat konferensi gereja di Indonesia Timur. Dia mengatakan mendirikan rumah ibadah itu menjadi hak kita dengan Tuhan. Tapi soal izin itu menjadi kewenangan pemerintah. Jadi jangan campur-campur siapa pemerintah ini atau umat Islam ini intolerat karena melawan umat agama lain beribadah, bukan ibadahnya. Tapi ada penyimpangan dalam prosedur pemerintah perizinan umat ibadah dan ini menjadi pemicu terbesar. Jadi jangan kita ini apa namanya disalah mengerti, ya. Kemudian kita termakan oleh isu-isu media internasional, ASN, ya, menyebarkan bukti bahwa Indonesia melanggar hak asasi manusia. Indonesia intolerat, orang Islam Indonesia ini intolerat, tidak menginginkan orang beriman. Siapa yang tidak menginginkan beriman? Ibadah dari hak manusia kepada Tuhan yang maha. Tapi soal menginginkan rumah ibadah ini terkait masalah perizinan. Kewenangan pemerintah harus jujur tanpa manipulasi. Ya. Jadi yang terakhir setelah Dirjen Ombudsman Bapak Ibu sekalian, kita mesti tahu Kementerian Agama ini nomenklaturnya adalah melayani seluruh umat beragama, bukan hanya umat Islam. Karena Kementerian Agama ini bukan Kementerian Urusan Islam. Kementerian Agama ini istilah di negara sekuler atau di negara semi sekuler untuk menampung akomodasi kepentingan semua umat beragama. Melayani semua wilayah. Ada Dirjen Katolik, Dirjen Kristen, ada Dirjen Buddha, ada Dirjen Hindu, ada Katolik apa, Konghucu. Misalnya ada Dirjen Pusat Agama. Porsinya, anggaran tentu saja mengikuti jumlah konsentrasi umat beragama. Kalau Islamnya 80%, maka anggarannya 80% untuk Islam. Sesuaikan, ya. Nah itu yang dimaksud dengan Dirjen Konghucu. Karena Konghucu ini sudah dijadikan resmi di Indonesia. Ada keputusannya, inspeksi dari Gusdur. Jika ada pelayanan inspek, diakui sebagai lingkungan nasional, ya kan? Jika sekarang kemasannya di mana-mana itu, di Wai Kapolri dan lain sebagainya. Karena era keterbukaan seperti itu, setelah reformasi, maka wajar kalau sekarang mereka menuntut ada dari pemusuh di Kementerian Agama. Jadi tolong dipahami, ini Kementerian Agama bukan Kementerian Urusan Islam. Karena kalau di negara Islam yang tadi menyatakan dalam konstitusi Islam adalah agama negara, itu di negara-negara itu urusan agama Islam ini tersendiri dari badan. Kalau di Malaysia itu namanya Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kalau di Mesir namanya Majlis A'la di Suri Islamiyah, ya, komisi tinggi untuk urusan agama Islam. Semuanya diatur masjid di sana. Ya. Anggarannya operasional masjid dikasih APBN. Ada apa antara APBN? Insentif uang proyek itu masuk APBN, masuk lewat komisi tinggi urusan agama Islam. Apa dijamin? Jadi di Malaysia begitu, semua proses dilakukan sendiri oleh pemerintah. Nah, itu mana OPP? Ya, pembangunan secara besar semua dibekap oleh negara. Hanya di Indonesia urusan agama dikembalikan kepada masing-masing. Tapi kalau urusannya ada Indonesia, masalah ini ditangani sama pemerintah. Ya, nah itu. Jadi masalahnya di situ, Pak. Kalau ada bulus, kalau ada adat, mau bulus. Ini mau apa? Jadi seperti itu, ya. Jangan kita salah paham. Karena ini negara, maka kita adalah negara Islam. tidak